Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepadanya yang telah menurunkan rahmat yang begitu besar kepada kita sehingga kita masih diberikannya umur yang panjang untuk memasuki bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita lalui. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan mega bonus. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang menikmati bulan suci Ramadan. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini tentu saja sangat terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan tentang kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Jauh sebelumnya lagi Allah menceritakan tentang kaum Nuh yang diutus kepadanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini merupakan pembelajaran kepada kita bahwa kedua nabi ini diutus, tapi kemudian kedua nabi ini disakiti, ditolak, sehingga kedua kaum tersebut, yang pertama kaum Nabi Nuh tenggelam dan kaum Nabi 'Ad hancur hanya dengan suara yang diturunkan Allah berupa guntur. Maka gambaran selanjutnya, setelah hancurnya kaum Hud, Allah menciptakan lagi satu peradaban baru dan diutus kepada mereka nabi baru juga. Kehidupan masih terus berlangsung dan peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran terus terjadi. Maka akan kita temukan iman yang diserang oleh kekafiran serta berakhir dengan kemenangan di pihak mukmin. Inilah sejarah yang terus berulang. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran mencerminkan adanya sekelumit peristiwa yang kita alami dalam sebagian kehidupan kita. Maka Al-Quran akan memberikan petunjuk, akan memberikan panduan, akan memberikan guidance bagaimana kita mensikapinya. Di sini jelas sekali kita diajarkan oleh Allah, ketika iman diserang oleh kekafiran, tiada kata, tiada ucapan kecuali sabar, istighfar, introspeksi diri, dan kemudian yakinlah bahwa kemenangan pasti berada di pihak mukmin. Inilah pelajaran yang kita dapat dari ayat 42. Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang ayat 42 surat Al-Mu'minun ini, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Yang bersilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana siklus kehidupan yang Ia ciptakan. Bahwa kehidupan ini akan terjadi silih berganti. Bahwa kader-kader anak cucu kita itu akan menggantikan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kehidupan ini tidak ada yang abadi. Ini harus disikapi dengan baik, dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka satu saat itu akan berakhir. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan memberikan dampak positif kepada anak cucu kita atau generasi-generasi yang akan menyusul kehidupan setelah kita. Sedangkan kalau ternyata kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, perbuatan maksiat, dosa, itu akan menimbulkan dampak negatif yang begitu besar bagi masa depan generasi-generasi bangsa yang akan menggantikan kita. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang itu. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah menggambarkan tentang bagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Fa akhazat humus sayhatu bil haqqi, sikap keras kepala, tindakan zalim, perbuatan maksiat, tindakan-tindakan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang tiada tara. Dan setelah itu summa ansya'na min ba'dihim, kami gantikan dengan generasi-generasi yang baru. Kata ansya'a di dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tentang pembuatan sesuatu yang dilakukan secara detail dan dilakukan secara terstruktur. Perbedaannya dari kata khalaqa, biasanya kalau kata khalaqa menciptakan itu dijadikan dengan spontanitas atau dilakukan tanpa ada gambaran bahwa itu diciptakan dengan melalui proses. Sedangkan kalau kata ansya'a itu lebih banyak kepada mengarah kepada proses. Kita bisa melihat di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa huwallazi ansya'akum waja'alalakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun, dia yang telah menciptakan kamu dari pembuatan yang begitu sangat terstruktur, begitu sangat detail. Dia ciptakan, dia berikan kepada kamu sam'a, pendengaran, penglihatan. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sangat sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya, ketika kemudian di dalam kehidupan ini kita melakukan tindakan maksiat atau melakukan perbuatan baik, maka satu saat masa hidup kita akan berakhir dan akan digantikan dengan generasi-generasi baru yang akan melakukan sesuatu yang baru. Bisa saja mereka juga ikut-ikutan untuk melakukan tindakan dosa sebagaimana yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka, sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga tampak gambaran seperti ini. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abauna. Kalau dikatakan kepada mereka hendaklah mengikuti apa yang telah diarahkan kepada kamu, mereka kemudian mengatakan ya, kami mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kami dahulu. Artinya ya, kalau ternyata kita hidup sekarang ini mencontohkan tindakan yang tidak baik dan dilakukan nanti ditiru oleh generasi-generasi setelah kita, maka itu artinya kita akan juga mendapatkan dosa yang besar karena sudah memberikan contoh yang tidak baik. Dan kalau ternyata kita melakukan tindakan-tindakan yang baik dan ditiru oleh generasi-generasi setelah kita, maka kita akan mendapatkan banyak pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memilih, karena satu saat hidup kita pasti akan berakhir sebagaimana Allah mengatakan summa ansya'na min ba'dihim qurunan akharin, apapun yang kamu lakukan maka kamu akan kehidupan kamu akan berakhir dan kemudian kamu akan digantikan oleh generasi-generasi penerus setelah kamu. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Suatu hal yang menarik dari ayat 42 di sini, setelah surat Al-Mu'minun dimulai dengan kriteria Al-Mu'minun dengan memiliki 6 sifat, kemudian Allah menggambarkan kekuasaannya menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan manusia dari satu bapak yaitu Adam dan Hawa, dan bagaimana fungsi Adam. Kemudian Allah mengkisahkan tentang Nabi Nuh, kemudian lompat Nabi Hud, setelah sebelumnya tidak menceritakan Nabi Idris. Maka kemudian di beberapa hari kemudian kita langsung mengkaji tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Antara Hud sebagai Nabi atau Rasul keempat dan Nabi Musa serta Nabi Harun ke-16 dan ke-17, kita tentu menemukan ada beberapa orang Nabi, ada lebih dari 12 orang Nabi yang tidak disebutkan Allah, ada sekian 12 orang Nabi yang tidak disebutkan oleh Allah untuk selanjutnya mengkisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi hal itu menjadi hal yang tidak masalah karena Al-Quranul Karim bukanlah buku sejarah. Al-Quranul Karim bukanlah dongeng atau cerita untuk meninakbobokan. Al-Quranul Karim adalah inspirasi. Al-Quranul Karim adalah petunjuk dan hidayah. Maka ketika ayat 42 ini menceritakan untuk kemudian masuk kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun setelah sebelumnya Nabi Hud, dia telah merekam 12 nabi yang tidak terdapat di dalamnya. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Setiap umat, ada umat Nabi Ibrahim di situ, ada umat Nabi Soleh, ada umat Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Zulkifli. Setiap umat ini akan ditemukan juga pemimpin umat berupa nabi yang terus saja mengingatkan, mengingatkan akan pentingnya iman. Dan iman yang diingatkan itu tidak saja begitu saja diselesaikan, tapi di sana ada penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak senang dengan iman. Namun satu hal yang pasti, sekali lagi kita mengatakan, kemenangan berakhir di pihak mukmin, kemenangan berakhir di pihak para nabi, kemenangan berakhir di pihak para dai. Maka tetaplah beriman, tetaplah menikmati iman, dan menyebarkannya sebagai wujud kesenangan kita untuk membahagiakan orang lain. Ini dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.